السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم آمين. Kita lanjutkan kajian kitab Istiqamah. Pada kali ini insyaallah kita akan membahas bab yang ke-6 halaman ke-45. Ya, bab yang ke-6 halaman 45 dengan tema istiqamah dalam meniti as-sirat al-mustaqim. Istiqamah dalam meniti as-sirat al-mustaqim, atau diringkas adalah meniti jalan lurus, gitu ya. Meniti jalan lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang paling mudah, paling simpel dan singkat. Sebagaimana Quran dan Sunnah itu sebenarnya paling mudah, simpel dan singkat. Tetapi kadang-kadang opini manusia itu yang bikin belok-belok, ya, bisa menyimpang ke sana, belok ke sana, untuk balik lagi perlu tenaga lagi. Ya, mari kita baca di sini halaman 45, jemaah sekalian rahimakumullah. Dikatakan oleh Fadilatul Ustaz, istiqamah adalah meniti as-sirat al-mustaqim. Ya, istiqamah adalah meniti jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus. Agama ini jalan, ibarat jalan. Dan memang kita hidup itu adalah perjalanan. Perjalanan yang kita dulu tidak merencanakan kita jadi manusia. Tapi ketika sudah diciptakan sebagai manusia, ya, kita terbebani kewajiban untuk meniti agama yang lurus, yang tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Istiqamah mencakup mengerjakan seluruh ketaatan yang lahir maupun yang batin, juga meninggalkan larangan yang lahir maupun yang batin. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi wasiat yang menghimpun seluruh ajaran agama. Allah taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut beliau untuk istiqamah sesuai dengan syariat yang bijaksana, karena hal ini adalah agama yang kita diperintahkan untuk beribadah kepadanya, dengannya, diberibadah dengannya. Sedangkan selain itu, dari pendapat para tokoh yang kosong dari dalil, tidaklah disebut sebagai agama dan tidak pula sebagai hujjah. Makanya pendapat pribadi seorang ustaz atau siapapun dari tokoh agama, apalagi yang bukan, yaitu tidak bisa menjadi dalil untuk menegaskan adanya suatu ritual atau syariat atau ibadah dan seterusnya. Melainkan agama ini terbangun di atas dalil, ya, Al-Quran atau As-Sunnah. Dan bagaimana pemahaman Khulafaur Rasyidin dari kalangan para sahabat dan juga para tabi'in dan orang-orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum." Karena itu fad'u, serulah mereka supaya beriman. Wastaqim kama umirta, dan istiqomalah kamu dalam beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu wahai Muhammad. Di sini Allah memerintahkan nabinya agar istiqamah, ya. Agar istiqamah. Wala tattabi' ahwa'ahum, janganlah mengikuti keinginan mereka. Kalimat setelah wastaqim kama umirta, setelah itu ada wala tattabi' ahwa'ahum. Ini dua hal ini penting untuk kita ketahui, bahwasanya mengikuti hawa nafsu orang, mengikuti selera pasar, itu membuat kita sulit istiqomah, ya, yaitu mengikuti atau mencari perhatian orang, itu membuat kita sulit istiqomah. Tapi kalau kita mencari perhatian Allah, kalau kita mencari ridha Allah, itu akan dikuatkan untuk istiqamah. Begitu Pak. Kalau kita mau taat kepada Allah tapi mengikuti selera pasar, mungkin orang-orang senang, tapi nanti kalau orang enggak senang lagi gimana? Sementara ridhonya manusia itu beda-beda. Manusia punya kalbu. Kalbu disebut kalbu karena ia taqallab. Hati, jantung kita disebut kalbu karena bisa bolak-balik pemikirannya. Boleh jadi sekarang dia suka sama kita, ridho sama kita. Mungkin aja lusa ada faktor lain yang membuat dia benci dan murka sama kita, gak tahu ya. Maka kalau kita beribadah supaya disenangi orang, boleh jadi hari ini dia senang dengan ibadah kita, tapi boleh jadi lusa dia sebel dengan kita, entah karena iri melihat kita rajin ibadah, entah karena apa. Ya, jadi Allah memberikan Rasulnya, memerintahkan Rasulnya istiqim. Udah lempeng aja terus jalan, sebagaimana engkau telah diperintahkan untuk lempeng jalan. Wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan engkau mengikuti keinginan mereka, hawa nafsu mereka. Ya, di sini hum, di sini orang-orang kufar, orang kafir. Lah, kalau misalnya kita itu belajar agama, kemudian justru kita mengekor kepada orang-orang kafir, pantesan melenceng, enggak istiqomah. Sebagian dari orang belajar agama itu malah jadi budaknya orang kafir. Ya, malah justru menyokong keinginan, kepentingan dan juga kemauan orang-orang kafir. Na'udzubillah. Ada yang seperti itu. Kayak gini mau disebut istiqomah? Enggak. Disebut penjilat iya, tapi disebut istiqomah enggak. Istiqomah itu mau mereka ridho atau tidak bukan urusan saya. Ya mereka ridho, ya kalau dengan ridho itu kemudian mereka ikut berkemanan, alhamdulillah. Kalau mereka pun enggak ridho, membenci bahkan memerangi, itu sudah sunnatullah. Karena adanya Islam itu ya ada yang kafir memusuhi, ada. Bahkan sesama orang Islam sendiri kadang-kadang saling memusuhi. Padahal kalau dilihat dari dalil, kita harus melihat mana yang benar. Jangan sampai yang kita musuhi adalah yang benar, ya. Allah mengisahkan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam firman-Nya, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Harta dan anak-anak emang tidak berguna untuk hari kiamat kita? Nah, ini pertanyaan, Pak. Ya, di sini pertanyaan, harta dan anak apa emang enggak berguna? Karena kan kalimat Allah di sini, ya. Ini penting, Pak, ya. Karena kita punya harta, ya, kita punya anak. Kalau harta dan anak enggak berguna, buat apa punya harta dan anak gitu kan, ya? Ya, Pak, ya. Punya harta enggak, Pak? Ya. Punya anak enggak, Pak? Terus ngapain punya harta punya anak? Kalau enggak berguna buat akhirat, gimana? Pada hari itu harta dan anak-anak tidak berguna. Ini bisa dimaknai harta itu tidak akan membela Anda, gitu loh. Harta itu emas datang kemudian ngomong enggak. Dan anak-anak juga enggak mesti membela Anda, tetapi bisa dimaknai yang lainnya bahwa saya begini, Pak. Harta dan anak di hari kiamat nanti itu memang tidak ada manfaatnya buat kita kalau hati kita jelek, nggak ada manfaatnya. Makanya dikecualikan di sini, harta dan anak tidak ada manfaatnya kecuali bagi orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Harta dan anaknya di waktu di dunia itu akan menjadi ladang pahala. Kalau hati kita bersih, Pak, kita akan menjadikan harta ini ladang amal. Kalau hati kita bersih, Pak, kita akan menjadikan pendidikan terhadap anak ladang amal. Gitu, ladang pahala. Tapi kalau kita punya hati kotor, harta ini akan kita habiskan untuk keburukan. Kalau hati kita kotor, kita memang punya anak tapi enggak diurus. Nah, gitu. Makanya pada hari itu harta dan anak tidak ada manfaatnya kecuali terhadap orang-orang yang datang kepada Allah dengan kalbu yang selamat. Gitu. Maka kita cek hati kita, kita udah ngedidik anak benar belum? Dan harta kita bersih apa enggak? Kalau ternyata belum, berarti hati kita belum begitu selamat. Begitu. Harta dan anak itu ladang amal, Pak. Ladang pahala. Abu Bakar As-Siddiq dermawan dengan hartanya dan sahabat-sahabat lainnya. Dan perniagaan dengan harta itu tidak hanya di dunia. Suhaib bin Sinan, beliau waktu mau menyusul hijrah ke Madinah, Rasulullah sudah sampai duluan di Madinah. Suhaib bin Sinan aslinya udah menjadi orang kaya, Pak. Hartanya banyak, disimpan di Makkah. Maka ketika Suhaib bin Sinan yang ahli dalam memanah berangkat menuju ke Madinah, orang-orang kafir pada ngikutin. Wah, tuh Suhaib tuh mau ke Madinah, mau ke Muhammad itu. Ayolah, kita cegat dia. Ketemu di jalanan, dihadang. Maka Suhaib bin Sinan berkata, siapapun dari kalian, tidaklah dari kalian mendekat kepadaku nyerang, melainkan ini busur panah siap buat nancep di tiap dada kalian. Karena kalian sudah tahu siapa aku, kata Suhaib radhiyallahu anhu. Kalian tahu gimana tepatnya kalau aku mana, ya. Jangan macam-macam gitu. Ya. Maka orang-orang kufar, orang kafir bilang, "Hey Suhaib, dulu awal-awal dulu kamu tuh orang biasa. Kemudian kamu berinvestasi dan kemudian mendapatkan harta di Mekah, hidup, kamu punya uang akhirnya, punya harta banyak. Dan sekarang kamu pergi ke Madinah begitu aja? Enggak bakal kami lepasin kamu." Kata Suhaib yang maknanya, "Oh, kalau kalian memang mau nyari duit saya, ya udah. Bakal saya kasih tahu di mana saya simpan harta kekayaan saya. Tapi habis itu lepasin saya biarkan saya pergi." Maka sip, oke, deal gitu kan. Diberitahu tuh di mana letak, ya, tempat penyimpanan harta kekayaan Suhaib. Habis itu apa, Pak? Ya udah, balik pergi pulang. Matri, ya. Jadi orang-orang kayak gitu emang nyari duit, nyari dunia. Begitu. Akhirnya mereka pulang semua, ngambil harta Suhaib. Habis harta Suhaib, dan pas di Madinah jadilah Suhaib di antara orang-orang yang maaf kere, ya. Maksudnya enggak banyak duit. Miskin lah gitu, maksudnya enggak. Ya begitulah, ya. Sebagaimana beberapa sahabat lainnya memang enggak punya duit. Karena habis hijrah. Hijrah kan bukan hanya meninggalkan ini, hijrah meninggalkan harta juga, Pak. Ya. Duitnya di sana, enggak ada tuh hijrah bawa duit sekarung kemudian rumahnya digeser apa enggak. Ya, enggak sempat, ada dijual dulu enggak sempat. Udah ada syarat hijrah semua. Enggak sempat ngurus akte gitu, enggak sempat. Lagi pula dulu enggak ada, ya. Iya, enggak sempat. Ya. Kemudian ngurus pajaknya dulu, enggak sempat. Jadi habis keluarga ditinggal di Mekah, yang keluarga-keluarga tercinta yang mungkin masih kafir atau siapa, dan harta juga ditinggal. Sampai Madinah mereka banyak dari kalangan sahabat ini memang, aduh, tidak berkecukupan. Akhirnya dibantu oleh penduduk Madinah, Ansor. Nah, ketika sampai di Madinah, Nabi SAW mengatakan, Qad aflahat tijaratu Abi Yahya. Telah beruntung perniagaan Abu Yahya itu, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini. Nah, hartanya bermanfaat gak itu? Dimanfaatkan orang-orang kafir. Tetapi dia menukar keselamatannya sampai Madinah dengan hartanya seluruhnya. Dia beli itu keselamatan. Ini perniagaan, perdagangan. Dan Allah Maha mengetahui itu. Kata Rasulullah SAW, berkah, beruntung nih perniagaan kamu. Untuk mana perniagaan apa? Perniagaan demi akhirat. Iya. Jadi harta itu dunia memang, tapi harta itu ketika dimanage untuk ketaatan, dia bukan bagian dunia. Dia menjadi ladang akhirat. Gitu. Tapi kalau harta untuk hal duniawi, hal-hal yang mubah, maka dia menjadi dunia. Begitu ya. Jadi jangan pikir, wah harta gak ada manfaatnya dong buat akhirat. Enggak, justru banyak orang ya terhijabkan dari api neraka disebabkan sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqin nar walau bisyiqqit tamrah. Bentengi dirimu dari neraka walaupun dengan setengah kurma gitu. Sepotek kurma, sepotek itu berarti bukan sepotong. Namanya potek berarti dipotek. Lah, maksudnya apa? Orang kalau sedekah dengan potekan kurma, setengah kurma, ikhlas, itu udah bisa insyaallah untuk membentengi dirinya dari api neraka selama ikhlas. Ini dahsyatnya ikhlas, Pak. Harta kan? Harta. Iya. Bagaimana kalau misalnya kita lihat beberapa bapak-bapak ya, mungkin ada yang mewakafkan tanahnya untuk masjid, mewakafkan tanahnya untuk pesantren, mewakafkan buku-buku, mewakafkan sampai mesin air, berlomba-lomba untuk itu. Itu kan harta diwakafkan. Apakah tidak berguna untuk akhirat? Berguna kalau kalbunya selamat. Gitu. Juga anak, dua. Setelah harta, anak. Anak itu betul-betul ladang pahala, Pak. Ya, tapi bisa juga kalau ditelantarkan, ladang dosa. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau menghikayakan sebagian ulama berkata bahwasannya seorang walid, seorang bapak di hari kiamat itu akan ditanya lebih dulu tentang anaknya dibandingkan seorang anak ditanya tentang perbuatan dia kepada bapaknya. Bisa dipahami gak, Pak? Saya ulangi. Kita sebagai bapak-bapak ya, Pak ya, di akhirat nanti Allah akan lebih dulu bertanya tentang hak anak yang wajib ditunaikan kita dibandingkan hak kita yang wajib ditunaikan anak. Arti lain, Allah akan bertanya terlebih dahulu tentang apa yang telah kita lakukan buat anak kita dibandingkan Allah Ta'ala menanyakan kepada anak kita apa yang telah dilakukan terhadap kita. Itu yang lebih dulu, kita dulu bakal ditanyain. Kamu sudah apakan anakmu, nafkah yang benar atau tidak, didik yang benar atau tidak, itu yang ditanya dulu. Dibandingkan anak kita. Kita memang sebagai bapak biasanya lebih nuntut supaya anak kita berbakti. Tapi sebelum itu sebenarnya yang lebih besar, kalau anaknya mau bakti, maka orang tuanya dulu bakti dulu. Orang tuanya bakti. Oleh karena itu juga dihikayatkan oleh sebagian dari ulama, suatu ketika Umar bin Al-Khattab menjabat sebagai Amirul Mukminin, khalifah. Keberapa, Pak? Beliau, Pak. Ke-1, ke-2, ke-3 apa ke-4, Pak? Ayo, murojaah. Keberapa, Pak? Kedua ya, Pak ya? Setelah Abu Bakar, setelah itu Umar. Ya, Pak jangan ngantuk dong, Pak. Nanti saya ikutan ngantuk ini, ya. Ini anginnya luar biasa ini. Masya Allah. Kalau bisa dikecilin, Pak. Takutnya nanti kalau saya ngantuk gimana? Nanti saya tidur, Bapak jatuh semua, tidur semua nanti. Iya. Mendingan panas, tegang, emosian ya, daripada dingin, ngantuk ya. Ntar saya keikutan ya. Kalau saya ngantuk nanti ntar bangunnya pas makan baru bangun. Iya. Umar bin Al-Khattab waktu itu menjabat sebagai khalifah, ya, Amirul Mukminin. Datang seorang pria, Pak. Bapak-bapak, seorang bapak-bapak datang kepada Umar bin Al-Khattab. Mengeluhkan kedurhakaan anaknya. Ya khalifah, anak saya durhaka. Panggil anakmu. Dipanggil anaknya. Ya. Anaknya datang. Kamu kenapa durhaka sama bapakmu? Anaknya Pria tersebut kemudian nanya, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, apakah seorang anak memiliki hak yang wajib ditunaikan bapaknya?" Kata Umar, "Tentu. Iya ada. Apa saja itu wahai Amirul Mukminin?" Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya di antara haknya adalah menyeleksi istri. Satu. Hak kedua, ya, menamakannya dengan nama yang baik. Hak ketiga mengajarkannya Al-Quran." Itu kata Umar bin Khattab. Anda jelasin dulu, Pak. Yang pertama, menyeleksi istri. Itu termasuk bakti kepada anak, Pak. Ya, laki-laki menyeleksi istri, maksudnya istri bukan istri sembarangan. Maksudnya bukan perempuan sembarangan. Mungut di pinggir jalan misalnya, lagi kecebur, kita pungut jadi istri. Enggak. Ya bapak-bapak kan waktu nyari istri kan enggak sembarangan orang, Kak, ya. Ngelihat keluarganya juga. Ini maaf-maaf kalau ternyata di antara bapak-bapak enggak gitu, ya. Mungkin di antara bapak-bapak ada yang istrinya mungkin dulu tiba-tiba dapat dicabut aja gitu, ya. Wallahu alam. Tetapi umumnya kita laki-laki nyari istri kan pandangannya panjang. Ini istri bakal jadi ibunya anak-anak saya. Ntar kalau istri saya orang sembarangan, ya, dapat asal cabut, ketemu di laut, ambil aja putri duyung misalnya, ya, ntar gimana anak saya, gitu? Ya, ada di antara kita mungkin mengkriteriakan istrinya bukan sekedar cantik, tapi harus punya latar belakang pendidikan yang mapan misalnya, ya minimal S1 lah, ya apes-apesnya dapat lulusan SMA lah, ya nggak apa-apalah kalau SMA nggak lulus SMP lah minimal. Lama-lama nggak apa-apa lah lulusan SD lama-lama gitu. Tapi insya Allah istri-istri sampean, masya Allah ya. Nah, itu menyeleksi istri termasuk bakti kepada anak sebelum terjadinya pernikahan. Begitu Pak. Jadi nanti nih anak-anak bapak yang laki-laki wasiatkan tuh nang apa? Bukan? Emang dek panggilnya Pak? Le? Lah itu Jawa. Perasaan lubang buaya Jakarta deh. Tong, ya, tong, gitu kan? Tong, ya apalah namanya, nama anaknya. Tong, nanti kamu kalau misalnya mau nikah, perempuan yang kamu pilih itu selektif, harus selektif kamu dalam milih perempuan. Sekarang perempuan banyak, betul. Jilbaban juga banyak, cadaran banyak, selfie-annya banyak, ya. Kalau bisa tolong istrimu nanti, calon istrimu, cari yang soleha dulu. Urusan cantik, ya cari cantik juga memang. Keluarganya yang bagus. Ya syukur-syukur kalau dapat yang kaya. Ya gitu ya. Tapi itu urusan nanti, kalau yang kaya itu yang keberapa. Yang paling pertama solehanya dulu. Nah kalau ternyata anaknya mengamalkan wasiat atau nasihat tersebut, bagus itu. Jangan wanita ketemu didugem, dipacarin, dinikahin, jangan. Wanita yang bagus-bagus, akhwat pengajian misalnya, ya. Atau yang keluarganya soleh, alim, tentram ngelihatnya, ya. Punya anak gadis, ambil, ya itu maksudnya nikahin, ya. Nah, itu bagus itu kan. Itu salah satu bakti kepada anak. Sebelum terjadi pernikahan, sebelum terjadinya peranakan bahkan, ya. Nikah aja belum, udah bakti sama anaknya. Itulah bapak-bapak, masya Allah. Itu satu, itu hak anak itu. Jadi bapak-bapak kalau mau nikah, dalam kurung lagi, ya, maka perempuan yang berikutnya ini harus bagus. Supaya nanti hasil produksinya itu high quality. Ya gitu kan. Karena maknya high quality juga. Kemudian yang kedua, kata Umar bin Khattab adalah apa? Memberi nama anak yang bagus. Anaknya jangan dinamain misalnya kecebong, misalnya jangan, ya, karena pas zaman kamu lahir banyak kecebong, kayak gitu, jangan, ya, atau nama-nama lain, ya misalnya apa, syaitan, masya Allah, dinamain syaitan, ntar keluar, ntar gede jadi genderuwo gimana, ya, iya ada tuh anak dinamain Pengki, masya Allah. Pengki kan buat sampah Pak ya, masya Allah. Pantesan pas gede jadi sampah masyarakat gitu. Iya, Orang tuanya kayak gitu. Kemarin ada anak dinamain kentut, Pak. Masih. Itu sampai 20 tahun usianya, itu masih bernama kentut itu. Iya, di ijazahnya namanya kentut, beneran. Itu sampai masuk berita itu. Anak udah punya anak dan anaknya itu sekolah masalahnya. Anaknya dibully habis-habisan sama teman-temannya. Bapaknya nama kentut, gimana? Kalau nama anaknya Suparjo, Suparjo bin Kentut. Suparjo enggak masalah, bin Kentutnya ini. Wah, kamu keluar dari mana kamu? Kacau. Akhirnya alhamdulillah sudah berhasil untuk balik nama, apa pindah ganti nama alhamdulillah. Iya, masyaallah. Kasihan 20 tahun menderita itu bapak-bapak itu. 20 sekian tahun maksudnya. Ya. Nama yang benar, ya. Nama itu doa, Pak. Bapak-bapak pasti namanya bagus-bagus. Pak Budiman misalnya. Ya. Supaya berbudi ya, itu bagus ya. Man itu laki-laki, masyaallah. Dan bapak-bapak lainnya, masyaallah nama-namanya. Apalagi kalau namanya Islami ya. Ahmad, Abdurrahman, Abdurrahim, masyaallah. Bagus-bagus. Kemudian yang ketiga apa, Pak? Mengajarkannya Al-Qur'an. Ketika diperdengarkan itu, anak tersebut kemudian bilang, "Wahai Amirul Mukminin, bapak saya itu enggak pernah melakukan hal tiga itu, Pak. Wahai Amirul Mukminin. Sepertama, bapak saya, ibu saya itu bekas istrinya seorang Majusi. Artinya orang enggak benar, Pak, ibu saya. Ya saya anak orang enggak benar juga jadi kan, gitu kan? Makanya kalau misalnya kita lihat anak-anak dari ibu atau bapak yang enggak benar, ya, bapaknya perampok, ya, ibunya pelacur, naudzubillah, ya. Itu pasti anaknya rata-rata ya, enggak bagus. Minderan, enggak enak, ya. Begitu. Satu begitu ya, Emir Main. Yang kedua, bapak saya itu namain saya apa? Tahu enggak nama saya? Nama saya Jual. Tahu enggak, Pak, Jual artinya apa, Pak? Kalau saya bikin tebak-tebakan, suruh tebak, bapak-bapak enggak tahu, mungkin enggak nyangka. Jual itu adalah nama binatang yang suka gelindingin telek. Nah, itu bahasa Indonesia apa? Bapak-bapak lebih tahu. Apa, Pak? Ya itu, apa namanya? Ada yang tahu gak, Pak? Tapi ngerti kan, Pak, ya? Lege. Dorong-dorong telek, tai. Nah, itu. Kenapa gak sekalian teleknya sekalian dinamain gitu kan? Ya, binatang yang kayak kepik gede gitu, ya. Kumbang gede. Tapi kumbang jelek ini. Iya, dorong-dorong dimasukin ke lubangnya, dikonsumsi gitu kan. Itu dinamain itu, anaknya dinamain itu, Pak. Iya. Ada sebagian anaknya, bahkan teman saya, tim saya juga dinamakan Toto anaknya. Ada Pak Toto di sini, Pak. Ya. Nama sebenarnya enggak masalah itu nama, cuman itu merek WC gitu enggak enak. Ya kan? Kita mau kencing lihat Toto, wah ketika itu Toto. Gitu kan? Kita mau BAB lihat dia, wah ada si Toto di sini, enggak enak. Ya. Enggak. Iya kan? Masih ingat enggak, Pak? Ya kan? Itu. Coba ke WC sini, mungkin namanya Toto juga tuh. Iya. Enggak enak. Ya. Nah, dinamain binatang yang kayak gitu. Biasanya orang Arab kan kalau namain anaknya nama binatang yang perkasa, gagah seperti asad, ya. Macan atau apa namanya? Singa. Atau orang Arab bisa menamai anaknya kalb. Kalb itu ya anjing, ya, tapi anaknya dinamain anjing, tapi di Arab anjing itu binatang yang dihormati, dianggap bagus, Pak. Di Arab itu, kalau di kita kan binatang paling jeleknya mungkin apa, Pak? Ya, anjing kali ya. Walaupun dipelihara bagi sebagian orang. Tapi di Arab, anjing itu bagus. Bagus bukan karena najisnya, bukan. Tapi bagus karena anjing ini wafa atau wafi, yaitu amanah, menjaga amanah bagi majikannya. Iya, Pak, betul. Anjing itu sama majikan itu amanah banget. Makanya orang Arab suka kalau misalnya anjing itu buat ke kebun, buat apa, buat berburu, ya. Dan itu boleh memang punya anjing seperti itu, asal benar buat berburu ya, bukan buat peliharaan semata. Nah, Jadi orang Arab menamakan anaknya anjing itu bukan penghinaan buat anak, itu malah justru makanya sebagian dari anak dulu-dulu zaman sekarang enggak ada ya. Kalb bin Ahmad enggak ada sekarang ya. Itu dulu dipakai ya, dan itu bukan suatu perendahan. Tapi Ju'al, nama Ju'al yang tadi binatang itu bukan hanya orang Arab, semua orang menganggap itu binatang hina. Iya. Kalau misalnya orang Indonesia namain anaknya Tekek misalnya. Kan gimana Tekek? Tekek itu bahasa Jawa tokek gitu kan ya? Tekek gitu kan? Atau dinamai anak kampret misalnya. Ih, enggak ada. Kok alim, pret. Orang tua aja gejek dia, pret. Beli ini pret. Kampret gimana? Kira-kira. Ya? Atau orang Indonesia menamakan anaknya misalnya anjing. Ini dipanggil, jing. Udah enggak enak banget rasanya. Kalau dinamai seperti itu berarti itu udah durhaka sama anak. Makanya sampean dinamakan Pak oleh orang tua bagus-bagus. Itu merupakan baktinya ayah kepada sampean. Alhamdulillah kepada kita semua ya. Saya namanya Hasan. Ya Hasan arti api. Ya, bagus. Sampean namanya siapa, Pak? Hah? Emang ada nama palsunya dah? Nama asli? Wiryadi. Artinya apa itu? Pantesan sampean kok ngelihat pemateri itu matanya. Oh gitu. Cari tahu, Pak. Sebab nuzulnya apa gitu kan. Sampean namanya siapa, Pak? Si. Aris. Nah, artinya apa? Aris. Gimana? Oh, Haris. Oh, Haris. Iya, Haris ya. Ada juga memang Haris itu kalau diartikan asli maknanya adalah yang menjaga. Itu kalau Haris ya. Haris ya, nama sahabat juga ada Haris. Ada juga Zaid bin Harithah, ada juga. Enggak, saya pikir tadi dengernya Aris. Aris juga banyak orang namanya Aris. Jadi di bahasa Arab jadi Aris. Ya, Aris gitu. Ala kulli hal semua nama bagus insyaallah. Ya begitu. Yang ketiga mengajarkan kitab. Dan kata anak itu, "Wahai Amirul Mukminin, saya pertama sudah enggak di apa tadi? Ibu saya udah bukan orang benar. Kemudian yang kedua nama saya kayak gitu, nama kepik atau kumbang yang suka dorong-dorong telek. Kemudian yang ketiga, saya enggak pernah diajarin satu huruf pun dari Al-Qur'an." Maka Umar bin Al-Khattab pun natap bapaknya. "Pantes anak kamu jadi kayak gitu. Kamu telah durhaka sama anakmu." Gitu. Maka kalau bapak telah maka kalau kita ngelihat anak kita durhaka, maka perhatikan. Jangan-jangan kita sudah durhaka duluan. Gitu. Jangan-jangan ya. Ya, silakan introspeksi aja gitu kan. Nah, jadi anak itu kalau kita rawat baik-baik, itu ladang pahala. Yang insya Allah kalau hati kita baik, hati kita selamat, di akhirat justru bermanfaat buat kita, gitu kan? Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, hati yang bersih adalah hati yang selamat dari syirik, dengki, iri, kikir, sombong, cinta dunia dan gila jabatan. Ia selamat dari seluruh perusak yang menjauhkannya dari Allah. Selamat dari seluruh syubhat yang menentang pengabaran Allah. Selamat dari seluruh syahwat yang menentang perintah Allah. Selamat dari seluruh keinginan yang bertentangan dengan maksud Allah. Serta selamat dari segala sesuatu yang memutuskannya dari Allah. Hati yang bersih ini berada dalam surga yang disegerakan di dunia. Surga di alam barzakh dan surga di hari kebangkitan. Jadi surga di dunia itu kalau hati kita bersih, enak. Ini memang bukan surga akhirat. Tetapi kalau hati kita bersih, Pak, lapang. Ya, enggak punya hutang, enggak punya salah sama orang, maksudnya enggak banyak salah. Itu kan kita kemana-mana enak. Ya, sekarang banyak orang kemana-mana enak karena punya duit, tapi dosa banyak. Nah, ini dihias-hias perbuatannya oleh setan. Kalau kita kemana-mana enak gara-gara kita punya banyak duit, itu pasti ada kesombongan, pasti itu. Ya, kemana-mana enak. Wah, travel kemana-mana karena punya banyak duit, pasti ada kesombongan. Tapi kalau kita kemana-mana enak karena kita selalu zikir, nah ini baru bagus. Ini baru bagus, Pak, ya. Jadi sekarang coba kita ngaca. Kepedean kita selama ini karena apa? Kalau karena duitnya banyak, berarti ada sombongnya mesti itu. Tapi kalau kepedean kita, ya pede di sini artinya kemana-mana asik gitu, disebabkan kita memang jarang berbuat dosa, maka alhamdulillah. Mudah-mudahan yang kedua itu ya. Kebersihan hati tidak akan sempurna melainkan setelah selamat dari 5 perkara. 1. Syirik yang berlawanan dengan tauhid. 2. Selamat dari bid'ah yang bertentangan dengan sunnah. 3. Syahwat, selamat dari syahwat yang menyelisih perintah Allah. 4. Kelalaian yang berlawanan dengan zikir. 5. Hawa nafsu yang bertentangan dengan kemurnian dan keikhlasan. 5 ini aja, 5 penyakit ini dicabut dari diri kita, selamat sudah. Ya, apakah kita masih berbuat syirik? Nah, itu tanya masing-masing. Apakah kita masih berbuat bid'ah? Tanya. Apakah kita masih menuntaskan syahwat yang tidak pada tempatnya? Silakan mengaca. Apakah kita masih lalai? Nah, ini yang keempat ini kayaknya mesti ini ya. Lalai ini, aduh kita ini ya. Jarang zikir ya gitu ya. Atau yang kelima hawa nafsu dan seterusnya ya. Itu lima itu aja, lima poin itu kalau kita pikir-pikir boleh jadi kita selamat satu dan dua, boleh jadi. Tapi 3, 4, 5 kita mungkin paling top dalam masa itu. Nah, itulah lima perkara yang merupakan penghalang dari Allah. Masing-masingnya memiliki jenis yang beraneka ragam. Bahkan setiap jenis mempunyai anggota yang tidak terbatas. Oleh karena itu, merupakan kebutuhan yang teramat mendesak bagi seorang hamba, bahkan darurat, untuk memohon kepada Allah agar menunjukinya ke jalan yang lurus. Tidak ada hamba lain yang lebih membutuhkan doa tersebut selain dirinya. Tidak ada pula perkara yang lebih bermanfaat daripada hal ini. Jadi kalau kita baca ihdinash shiratal mustaqim itu dipatrikan di hati, Pak. Jangan cuma di lisan saja. Sehingga Allah kabulkan tuh doanya ihdinash shiratal mustaqim. Jalan kita kan selama ini terseok-seok, Pak. Jatuh, ya. Salah lagi. Ya. Mungkin itu karena pas kita baca ihdinash shiratal mustaqim enggak sampai ke hati. Jadi pikirkan itu, maksudnya pahami ihdinash shiratal mustaqim dan ketika membacanya betul-betul hatinya hidup. Ya begitu. Kira-kira ada pertanyaan enggak, Pak? Enggak ada. Enggak ada pertanyaan? Saya tutup enggak apa-apa, Pak ya? Cukup enggak, Pak? Cukup ya. Daripada ntar lama lagi ntar ngantuk lagi ya. Kita mungkin cukup sampai sini. Masya Allah baru jam 5 lewat 13. Tapi gak apa-apa. Cukup sampai sini. Mungkin sebagian mungkin ingin istirahat, atau kalau bisa kita santap bersama demi kebersamaan ukhuwah Islamiyah. Silakan untuk ada santapan apa tau itu emang piring doang atau gimana, Pak? Ada isinya? Oh, alhamdulillah. Enggak, kirain koleksi piring. Iya. Oke, silakan nanti insyaallah kita bisa ngumpul-ngumpul ya buat menyantap bersama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.